tulung hanyo ka adik surang lahir jo batin tiado na lain pijayolah huda pijayolah sayang lahir jo batin tiado na lain di hatiku rasa rindu nyeso di satio dati dapelah adi mampat tenggan rusuh denai siang yo malam dapelah adi mampat tenggan rusuh denai siang yo malam. Dan lata tuntung hanyo ka adik surang lahir jo batin tiado na lain di hatiku tenggan rusuh denai siang yo malam dapelah adi mampat tenggan rusuh denai siang yo malam dan lata tuntung hanyo ka adik surang lahir jo batin tiado na lain di hatiku.